Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نويت تعلم ما تعلم تذكر تذكر نفع الانتفاع والحس على تماسك بكتاب الله وسنة رسوله وأدواء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتداء مرضات الله وقرب وثوابه. فقال صاحب الكتاب الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wa'alam dan ketahuilah anna man abadallah, barang siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bighairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu, kanat dararu al-a'idu alaih, maka madarat yang kembali kepadanya bisababi ibadatihi, dengan sebab ibadahnya tersebut, aktsara minan naf'i, lebih banyak daripada manfaat, al-hasililahu biha, yang dihasilkan untuknya. Wa kam min 'abidin at'aba nafsahu fil ibadah, berapa banyak daripada orang yang melakukan ibadah tapi dia hanya membuat capek dirinya sendiri. Wa huwa ma'a dzalika musirrun 'ala ma'siyah, dan dia dengan itu tetap dianggap berbuat maksiat. Yara annaha ta'ah, dia melihat sesuatu tersebut adalah sesuatu ketaatan, ibadah. Au annaha ghairu ma'siyah, atau dia melihat hal tersebut adalah bukan maksiat. Sebagaimana juga disebutkan di sini oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, barang siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada dasar ilmu, tanpa pernah belajar, tanpa pernah hadir di dalam majlis, tanpa pernah mondok, tanpa pernah duduk dengan ulama, tidak pernah belajar dengan ulama, pastinya ibadahnya itu, pertama kita katakan sebenarnya ibadahnya itu ibadah yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sahibu Zubad mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, barang siapa yang berbuat amal dan ibadah tanpa dengan ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal-amalnya dia akan ditolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kita mau melakukan amalan, kita bisa membedakan dalam amalan itu ada pekerjaan-pekerjaan yang wajib, ada pekerjaan-pekerjaan yang sunnah, ada sesuatu yang membatalkan. Itu harus kita tahu bedanya. Kalau kita tidak tahu mana yang membatalkan, gimana kalau itu terjadi, kita tidak tahu kalau itu membatalkan. Kita terus saja dalam sholat kita, dalam ibadah kita, dalam amal kita. Itu terjadi karena tidak ada ilmu. Kita mengira pekerjaan dalam ibadah yang kita lakukan adalah sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Itu sudah tidak diterima oleh fuqaha, sudah dikatakan tidak sah ibadahnya. Jadi Pantas di sini Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan bahwasanya ibadah yang tanpa ilmu itu madharatnya lebih banyak. Jadi tidak heran rakaat yang dilaksanakan oleh orang yang alim itu jauh pahalanya lebih banyak daripada ribuan rakaat, ratusan rakaat yang dilakukan oleh orang yang bukan alim. Ya fadlul alim alal jahil alal abid. Fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Atau kama qol. Keutamaan orang alim terhadap orang yang ibadah tapi tidak alim itu bagaikan keutamaanku dibanding dengan keutamaan yang terendah di antara sahabat. Bedanya ya jauh, bandingan derajat sahabat yang terendah dibandingkan dengan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada bandingannya. Rasul mengatakan sendiri, jadi bandingan orang yang senang ibadah, rajin ibadah tapi dia tidak alim, itu bedanya sama dengan derajat Nabi dengan yang terendah di antara sahabat. Itu katanya ulama, itu kalau ahli ibadah itu ketika melakukan ibadah punya ilmu tentunya, katanya ulama gitu. Tidak mungkin dikatakan dia ahli ibadah, tidak mungkin dikatakan dia punya amalan dan punya ibadah kalau tidak punya ilmu. Kenapa? Ibadahnya tidak sah, karena sudah seperti bagaimana yang kita katakan. Jadi yang ahli ibadah itu pastinya punya ilmu sehingga dia bisa dianggap sah ibadahnya. Cuma ilmunya biasa-biasa aja seadanya dibandingkan dengan orang alim yang ilmunya luas. Bandingannya seperti bandingan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yang terendah di antara sahabat. Nah, kenapa? Karena itulah yang kita katakan dalam sholat ini, selain juga kita harus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang zahir, tapi juga harus menjaga sesuatu yang merusak pahala sholat itu sendiri. Jadi dalam sholat ini gangguannya banyak. Pertama, kita akan digoda oleh setan untuk malas melaksanakan sholat. Ini contoh aja, sholat dan yang lain sebagainya. Setan akan mengatakan kepada kita, sudahlah, tidak usah sholat. Kamu juga orang Islam kan? Setiap orang Islam pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Basir ummatak ya bil jannah. Basir ummatak ya, yang artinya beri kabar gembira kepada umatmu. Siapa aja di antara mereka yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah akan mendapatkan surga. Dan kamu termasuk. Tidak usah banyak-banyak sholat. Buat apa banyak-banyak sholat? Yang pasti sudah masuk surga kok. Menyampaikan diri kalian sendiri. Tapi tentunya kita kan sudah hadir di majelis ilmu. Tahu ini setan, ini godaan setan. Gimana sih kok kita tidak boleh banyak-banyak sholat? Kalau maksiat boleh banyak-banyak gitu. Ya tidak ada, ya tidak ada batasan untuk memperbanyak sholat. Selama kita mampu melaksanakan sebanyak-banyaknya tanpa ada rasa bosan, tanpa ada rasa memaksa, dan juga tanpa ada riya dengan ibadah kita dan bisa istiqamah, itu adalah suatu yang baik. Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat setiap hari. Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, Syekh Abdul Qadir Jailani juga demikian, 1000 rakaat setiap hari. Sayyidina Faqih Muqaddam 1000 rakaat. Habib Hasan Nusail Al-Bahr 500 rakaat Hasan bin Sulal al-Bahr. Ya, begitu juga seorang wanita, Rabi'ah al-Adawiyah, 1000 rakaat setiap hari dan 7000 kali menghatamkan Al-Qur'an. 7000 kali menghatamkan Al-Qur'an dan dia wanita. Dia laki-laki nih. Masa kalah sama perempuan? Mau jadi banci. Nah, itulah yang dikatakan Habib Umar Muhdar. Ketika selalu membaca Al-Qur'an. Selalu membaca Al-Qur'an. Ketika dinasihati oleh anak-anaknya, enggak usah terlalu banyak-banyak ibadah ini. Kamu tidak pernah tahu bahasanya Rabi'ah al-Adawiyah 1000 rakaat setiap hari. Khatam Quran sudah 7000 kali. Dia wanita. Mau kamu punya ayah dikalahkan wanita? Baru sadar anak-anaknya. Ya, begitulah himmah mereka. Kalau kita kan enggak, baru baca satu juz, datang teman kita, wah enggak usah banyak-banyak, satu juz luar biasa zaman sekarang loh. Ini bukan zaman-zaman dahulu ini. Iya ya, katanya. Berkurang langsung tinggal 2 halaman yang dibaca. Tergoda. Nah, kalau orang alim ngerti, ini godaan setan. Maka dia melawannya. Ana tetap mau sholat. Tetap ana melaksanakan sholat. Ana tetap memperbanyak sholat. Ya sudah. Godaan pertama selamat. Tidak dibiarkan oleh setan. Tidak putus asa setan sampai di situ. Ketika dia sholat, setan datang lagi menggoda. Sholat yang cepat. Enggak usah pakai tumakninah. Ruku cepat. Cepat, tapi banyak nanti hasilnya kan gitu. Bisa minimal enggak 1000 rakaat, ya 20 rakaat. Kan tinggal sedikit nolnya aja ditambah 2-3 kan sudah sama. Lebih malah. Jadi dianjurkan untuk mempercepat sholatnya sehingga tidak perhatian dengan tumakninanya. Apa manfaat sholat tanpa tumaknina? Ini kadang-kadang sholat terawih nih. Biasanya sholat terawih ini cepet-cepetan. Musola dengan musola yang lain, jamaah dengan jamaah yang lain. Nanti tanya di sana berapa menit terawihnya? 15 menit. Oh, kamu di sana berapa? 10 menit. Wah itu enak itu. Dicari malah yang paling cepat. Jadi akhirnya jamaah kepingin lebih cepat. Berlomba-lomba untuk saling cepat. Ya ini salah. Kalian sholat tarawih mau cari apa? Pahala. Kalau kalian cari pahala, jangan cari sholat tarawih, jamaah tarawih yang cepat. Cari jamaah tarawih yang tumanina, yang tenang. Itu pahalanya banyak. Kalian cari yang cepat, bisa jadi tidak tumanina itu. Kalau tidak tumanina ya tidak sah. Tidak apa-apa, yang penting cepat loh. Berarti tidak nyari pahala kan? Tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita ini ibadah karena Allah. Kita mencari ridhonya Allah. Kita mencari pahala sebanyak-banyaknya. Masing-masing kita ini tiap hari nyelengi pahala. Tiap hari nyelengi pahala. Menghadapi hari akhir nanti. Wal tandur nafsun ma qaddamat lihat. Masing-masing hendaknya melihat apa yang telah dilakukan daripada amalnya dia itu apa. Untuk apa? Lihat persiapan untuk hari esok. Lihat untuk hari esok, katanya Allah. Besok ini loh, nundukkan tidak lama, sebentar. Nah, kita lihat apa yang sudah kita lakukan hari ini. Ini apa yang kita lakukan? Sudah baca Quran? Sudahlah kita istighfar, apalagi bulan Rajab ini. Yang dituntut lebih banyak lagi baca istighfarnya. Bukan hanya bulan Rajab baca istighfar, bulan yang lain tidak baca istighfar, tidak. Dituntut untuk lebih banyak lagi baca istighfar. Sudah kita membaca solawat kepada Rasul. Wah, ini bukan belum bulan Sya'ban. Solawat itu kan bulan Sya'ban. Solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada waktunya. Mau bulan apapun, tidak ada waktu jamnya juga tidak ada. Mau pagi hari, siang hari, sore hari, kapanpun, dimanapun, enak salawat kepada Nabi SAW. Cuma di bulan Sya'ban nanti lebih diperbanyak. Bukan kalau bukan di bulan Sya'ban tidak perlu salawat kepada Nabi, tidak diperbanyak. Karena sesuai dengan ayat innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, ayat ini perintah dari Allah untuk bersalawat kepada Rasul. Bahkan di sini bagaimana makam dan kedudukan salawat kepada Rasul tampak dengan ayat Allah Subhanahu wa taala innallaha wa malaikatahu yusallun. Sebelum Allah memerintahkan hamba-hambanya memberitahu terlebih dahulu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat itu bersalawat kepada Rasul, baru kemudian memerintah. Baru kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wa sallimu taslima. Allah bersalawat kepada Rasul. Kalau yang lain dah, aqimi sholata li dzikri, tidak ada. Innallaha yusalli, innallaha yasum, innallaha yahud, tidak ada. Tapi di sini innallaha wa malaikatahu yusallun alan nabi. Bagaimana kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini? Nah, sudahkah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad hari ini? Ini waltandur nafsun maqadna matiha, jangan nanti kita datang ajal kita bingung. Amal belum banyak. Belum sempat taubat dari dosa. Terus nunggu kapan? Nunggu melihat bentuk wajahnya malaikat Israel baru kita mau taubat, baru kita semangat beramal, baru kita semangat hadir majelis, semangat berzikir, semangat baca Quran. Jangan, untung sekarang. Kita tidak tahu kapan ajal kita, bisa besok, bisa besok lusa, setiap hari ada kemungkinan di situ kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharap, mengharap menghadap kepada Allah dengan bawa pahala sebanyak-banyaknya. Kita nyelengi, celengin akhirat. Kita tidak punya celengan di bank, kita tidak punya celengan uang, tidak apa-apa. Tapi kita bahagia kita punya celengan amal. Kita punya celengan ibadah. Bahagia, tenang. Mau buat celengan uang, tidak ada, kosong, tidak masalah. Kita yang penting bisa ibadah kepada Allah, Allah ridha kepada kita, itu yang kita cari. Di dunia sebentar, sebentar kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai dunia. Dan seluruhnya kita akan di akhirat nanti. Nah, introspeksi diri kita, bulan Rajab menentukan apa yang terjadi kepada kita di bulan Ramadan. Bulan Rajab kita bisa berbuat lebih baik. Taubat dari segala dosa, baik dosa dengan Allah dan dosa dengan manusia, kita minta ridhonya, kita minta maafnya, kita kembalikan hak mereka, kita tambah amal kita, kita tambah amal sunnah, sholat rawatib qobliyah ba'diyah, sholat duha kita amalkan walaupun cuma 2 rakaat, tahajud walaupun cuma 3 rakaat, kita tambahnya dengan sholat 5 waktu berjamaah. Yang sebelumnya mungkin kita kadang berjamaah, kadang tidak berjamaah. Kita tambah kalau bisa bersiwak ketika kita sholat. Setiap kali sholat bersiwak, satu kali sholat dengan siwak, pahala dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Kan eman kalau tidak pakai siwak. 70 kali lipat, kalian mau sholat lagi 70 kali belum tentu kalian bisa kan. Tinggal dapat 70 kali lipatan pahala dengan cuma gerak-gerakan kayu di gigi aja. 70 kali lipatan pahala ketika kita sholat. Samping kita sholat 70 kali, ini masih dikatakan khairun. Yang satu kali sholat masih dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada yang sebelah kita 70 kali sholat isya ini. Kita cukup sholat isya-nya satu kali, pahalanya lebih baik. Enak, rugi. Nah, al-agil, orang yang berakal tentunya tidak mau rugi. Nah, kita semua berakal, jangan sampai kita mau rugi, rugi pahala. Kalau orang mereka adalah orang-orang yang tidak mau rugi dunia, 2.000 rupiah tidak mau rugi. Ya kita pun juga seperti itu. Kita jangan rugi dengan rugi pahala. Selama ada pahala yang lebih banyak, kita lakukan. Selama kita mampu, kenapa kita biarkan? Kenapa kita lewatkan? Kita bisa melakukan dengan mudah. Kita bisa berjalan pulang dari masjid dengan membaca subhanallah, subhanallah bisa. Kenapa tidak kita baca? Bisa baca kul Allah ahad, kenapa tidak bisa baca? Bisa bersolat kepada Nabi, kenapa tidak? Cuma gerakan lidah aja, mudah. Subhanallah, bihamdulillah, subhanallah, adim kalimatan, khafifatan, alilisan, sagilatan, filmizan. Rasul mengatakan dua kalimat ini mudah diucapkan dengan lidah, tapi berat di timbangan akhirat, di timbangan amal nanti. Pahalanya berat. Habibatan ila Rahman, dan dicintai dua kalimat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, daripada kita jalan pulang tanpa membaca apa-apa, kan tinggal gerakan bibir kita. Nah, kita dagang, kita ini dagang dengan Allah Subhanahu wa taala, dagang. Kita membeli dari Allah Subhanahu wa taala surga. Tapi harus kita bayar. Bayar dengan ibadah tentunya, bukan dengan uang. Allah enggak nerima uang. Ya, bayar dengan sholat, bayar dengan sedekah, bayar dengan bacaan Quran, istighfar, zikir. Ala adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa amfusikum. Tidaklah kalian akan aku beritahu akan perdagangan, tijaroh, bisnis. Allah memberitahu kepada kita ini. Ah, maukah kalian bisnis? Bisnis ini memberikan keselamatan bagi kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bisnis? Tu'minun billah. Kalian beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasul. Jihad fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jihad fi sabilillah dengan harta kalian dan dengan jiwa kalian. Dan jihad ini tidak harus dengan perang. Jihad dengan uang, jihad dengan tenaga, ibadah kepada Allah, itu jihad. Menahan hawa nafsu kita dari perbuatan maksiat, itu jihad. Hawa nafsu berat. Tapi itu bisnis dengan Allah. Dengan itu kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa melakukan itu, kita bayar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahi mal jannah ya balas. Bukan surga itu gratis. Surga itu bayar. Mau surga kalian tidur, enggak pernah sholat, enggak pernah ngaji, mau masuk surga. Jangan mimpi. Harus beramal, harus berbuat. Ya. Ya, inna siratallah ghaliyah. Barang dagangan Allah itu mahal. Ala wa inna siratallah aljannah, dan ketahuilah barang dagangan Allah itu adalah surga, dan itu mahal. Jadi sesuatu yang mahal tentunya didapatkan dengan susah payah. Kita di dunia ini mau ibadah dengan susah payah. Setiap kita ibadah ada rasa malas, berat. Ingat, kita ini untuk bayar surga. Tidak ada apa-apanya ibadah kita ini. Masa berat? Kalau dibandingkan kita akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi ringan. Makanya dalam Ihya dikatakan tarkud dunya sadid wa tarkul jannah asyad. Dalam kitab Ihya disebutkan kalau kita ketinggalan kenikmatan dunia berat. Ketinggalan kenikmatan dunia berat. Ketinggalan harta berat. Ketinggalan nikmat makan berat. Ketinggalan nikmat tidur berat. Ketinggalan nikmat santai berat. Tapi coba kita bandingkan dengan nikmat ketinggalan nikmat surganya Allah. Kalau kita tidak dapat nikmat surga Allah, lebih berat mana? Kalau kita ketinggalan surganya Allah, berarti kita tidak ada di surga, tidak ada di mana? Ada di neraka Allah. Berat mana? Kita tidak dapat pahala, tidak dapat harta, tidak tidur enak, tidak punya rumah enak, tidak punya kendaraan enak. Memang berat, tapi kita dapat surga. Kita punya nikmat rumah, nikmat kendaraan, nikmat tidur enak, makan enak. Tapi kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya ini lebih berat. Na'udzubillah. Nah, oleh karena itu ketika datang bisikan setan ketika kita sholat, pasti ada itu bisikan. Nah, mungkin setan itu membiarkan kita ibadah dengan baik. Ayo percepat syaratnya. Kalau kita punya ilmu, kita akan katakan ini bisikan setan. Maka kita akan katakan tak usah diikuti setan. Harus tumakninah, harus tenang. Karena sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa lil mar'i min salatihi ila ma aqal minha." Tidaklah seseorang ketika melaksanakan salat mendapatkan pahala kecuali seukuran fahamnya dia dalam salatnya, khusyuknya dia dalam khusyuknya. Jadi salat yang baik, yang khusyuk, yang hudur. Karena ukuran pahala bergantung kepada itu. Nanti kalau dia bisa khusyuk, hudur, tenang, bahkan bisa nangis, Pak, setan tidak tinggal diam. Dibuat oleh setan ini bagaimana orang ini bisa riya? Wah, mumpung ada orang itu, tambah lagi sholatnya, kan gitu. Padahal sudah niatnya berhenti sholat itu loh. Niatnya hanya dua rakaat, tapi khusyuk, hudur, assalamualaikum warahmatullah. Kok ternyata ada orang yang dia kepingin orang itu ngelihat dia sholat. Cuma sayang orang itu datang ketika dia sudah salam, tidak ngelihat kalau dia sholat. Na'udzubillah. Akhirnya dia sholat lagi supaya dilihat orang. Ini ada yang seperti ini. Jadi sholat lagi. Karena kebetulan tadi sholatnya khusyuk. Ya Allah, tidak ikhlas. Digoda oleh setan. Nah ini, kalau orang tidak ngerti ini. Dianggap dia dapat pahala dari sholatnya. Dianggap dia sholat, padahal tidak sholat dia itu. Istihza itu berarti. Dia menghina dan mengejek Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melaksanakan sholat, tapi bukan Allah yang dia harapkan. Tapi dia melihat kepada manusia. Nanti Allah akan mengatakan, entah kamu mintalah balasan daripada sholatmu kepada orang tersebut, karena kamu sholat untuk orang itu, bukan untuk aku. Bisa memberi pahala, bisa memberi balasan selain Allah di akhirat nanti, bisa memberi surga selain Allah? Tidak ada yang bisa memberi balasan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi buat apa kita sholat dan beramal untuk selain Allah? Tidak usah melihat orang, tidak usah melihat kepada manusia. Jadi ikhlas karena Allah. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab, dia keliling, dia bawa pecut. Sayyidina Umar kalau sudah bawa pecut, jangankan bawa, tidak bawa pecut takut orang-orang. Dia keras, tapi dalam kebaikan, dalam hak. Bawa pecut, melihat ada orang kok sholatnya ini tidak tumakninah. Ditunggu sama Sayyidina Umar bin Khattab ini salamnya. Sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat lagi. Dan sekarang harus tumakninah. Tidak banyak ngomong Sayyidina Umar. Sholat lagi, takut ya. Bagus sholatnya. Khusyuk. Lama rukuknya, itidalnya lama. Sujudnya obat lagi lama. Di belakangnya soalnya ada Sayyidina Umar. Selesai dua rakaat salam, kan gini bagus. Gimana menurut Anda? Bagus yang pertama, bagus kedua? Ya kalau menurut Anda bagus yang kedua. Kalau menurut saya sih tetap yang pertama. Loh, kurang ajar orang ini. Kenapa kamu katakan begitu? Loh, karena pertama itu sholatnya ikhlas karena Allah. Kalau yang dua saya tidak ikhlas karena Allah. Jadi ada seseorang yang sholat, ketika sholat di masjid, tidak jauh dari orang itu yang sholat itu ada sekelompok daripada mereka yang sedang duduk. Akhirnya melihat orang itu, masya Allah dipuji, itu masya Allah rajin dan istiqomah sholatnya, masya Allah. Yang sholat ini dengar, habis salam ditambah sama orang itu, "Ana juga dalam keadaan puasa hari ini loh," katanya. Ya, berarti ini kan suka dipuji, mengharap dipuji orang. Jangan kita ikhlaskan Allah. Ini godaan setan. Ketika amal apapun ibadah yang kita lakukan pasti ada godaan untuk riya, untuk ini, untuk tidak baik dalam ibadah kita. Jangan sampai tertipu. Dan kalau kita bisa untuk tidak riya dalam ibadah kita, dalam sholat kita, selesai, aman, hudur, khusyuk dan ikhlas, akan ada penyakit yang berusaha dimasukkan oleh setan ke dalam hati kita, yaitu penyakit ujub. Bangga dengan itu, bangga dengan apa yang kita lakukan, bangga dengan amal kita, bangga dengan sholat kita. Kita bisa melaksanakan, ditipu oleh setan untuk tidak sholat, kita tetap sholat, menang. Ditipu oleh setan untuk tidak tumakninah, kita tetap tumakninah. Ditipu oleh setan untuk tidak khusyuk, kita tetap khusyuk. Ditipu oleh setan untuk riya, kita tidak riya, ikhlas. Wah, berhasil semua. Dengan itu bangga dia. Ini yang diinginkan setan. Ditimbulkan penyakit ujub. Dijadikan hatinya bangga dengan sholatnya tadi itu. Wah, itu masya Allah hebat berarti ini. Berapa kali ngalahkan setan kamu itu? Iya, anak hebat. Wah, habis pahalanya. Ada penyakit ujub, pahala habis. Sia-sia sholat yang tadi khusyuk itu. Perang 5 kali menang, sia-sia semuanya. Karena apa? Penyakit ujub. Kesian. Mansusian Sauri pernah suatu waktu dia menghadiri undangan. Kemudian di saat ramai kan undangan yang hadir itu, di saat sudah waktunya makan, kan biasanya dikeluarkan sufrah. Tahu sufrah? Apa sufrah itu? Ya, kain untuk tempat makanan itu, kain sufrah, sufrah. Maka di situ sahibul baitnya mengatakan, keluarkan sufrah. Keluarkan sufrah yang ana beli di waktu haji yang kedua, bukan haji yang pertama ya. Di depan orang-orang. Ketanya Imam Sufyan, saya dan Sufyan Tsauri mengatakan, kasihan orang itu. Dia menyanyiakan pahala 2 haji hanya dengan 2 kalimat aja. Dengan itu dia ingin nampakkan kepada orang bahwasanya dia sudah haji berapa kali? 2 kali. Tidak cukup, keluarkan sufrah yang ana beli di waktu haji kedua ya. Sudah selesai. Itu kan sudah pahala haji hilang kalau dia niat seperti itu, memberitahu kepada orang kalau dia sudah haji. Ini kadang-kadang orang yang haji, yang sudah haji, kadang-kadang kalau tidak dipanggil haji marah kadang-kadang. Aku ini haji sekarang. Jadi hajinya untuk dipanggil haji. Apa ibadah haji itu memang tujuannya untuk dipanggil haji? Apa ikhlas karena Allah? Kadang mengharap, pernah terjadi kasus dulu yang merobos bandara Juanda untuk masuk ke pesawat dan lolos sampai ke Jeddah untuk haji karena dia tidak punya uang untuk daftar haji, tapi lolos sampai ke Saudi Arabia. Baru sampai Saudi Arabia di airportnya ketahuan. Diwawancara, kenapa aku sampai melakukan hal ini? Iya, karena ana malu. Malu kenapa? Karena orang sebagian memanggil haji padahal aku belum haji, takut ketahuan. Berarti hajinya ini tidak mau haji, tidak ikhlas. Ya percuma. Ya, semua segala sesuatu harus tanpa melihat kepada orang lain. Nah, ini ujub, penyakit yang bahaya. Karena tidak semua orang tahu ini. Bangga dengan amal ini. Di zaman Bani Israel ada 2 orang yang berbeda 180 derajat. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Sama-sama ahlinya. Suatu waktu kebetulan saling berhadapan di jalan. Berhadapan. Akhirnya ketika itu si ahli maksiat melihat yang ahli ibadah, terkenal dengan ahli ibadah, dalam hatinya dia, ya Allah, ku ditakdirkan sama Allah ana ketemu orang yang paling ahli ibadah. Wah, ana mau mendekat kepada beliau ini. Siapa tahu ana dapat rahmat dari Allah, dapat ampunan dari Allah dengan dekat kepada orang yang ahli ibadah ini. Berusaha mendekat. Tapi kebalikannya orang yang ahli ibadah ini. Ya Allah, ketemu orang itu ahli maksiat terkenal. Tidak pantas ana dekat dengan dia. Nah, ini bangga dengan amalnya. Dia merasa orang ahli ibadah, melihat orang itu direndahkan. Jangan sampai anda dekat dengan dia. Dia berusaha malah menjauh. Apa yang ditakdirkan oleh Allah? Allah mengirim malaikat, mengutus malaikat untuk memberitahu kepada 2 orang itu. Yang satu ahli ibadah diberitahu, ketahuilah barasannya mulai sekarang semua ibadahmu sia-sia. Dan memberitahu kepada ahli maksiat, mulai sekarang kamu diampuni semua dosanya. Fasta'nifa al-amal. Maka mulai sekarang kamu berdua memulai lembaran baru lagi daripada amal. Jadi seakan-akan lahir lagi baru. Jadi yang ibadah-ibadah semuanya sia-sia, yang maksiat-maksiat dia yang begitu banyak semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Berkat apa? Karena dia merendahkan dirinya, tawadu, mengharap rahmat dengan dekat dengan orang soleh, ahli ibadah, dengan itu diampuni dosanya oleh Allah. Makanya kalau maksiat, kadang-kadang orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi nyesal. Nyesel dia, malu kepada Allah, bukan malu kepada manusia ya. Malu anak ketahuan tetangga kalau anak maksiat. Malu kepada Allah, ya Allah. Malu, tidak takdim kepada Allah. Padahal aku tahu ketika aku melakukan maksiat tersebut, Allah itu melihat, Allah itu hadir. Kenapa aku anak berani? Nyesel, ya Allah. Ketika dia nyesel, susah dengan itu, maka disitulah Allah Subhanahu wa Taala melebur semua dosanya. Bukan hanya dosa itu aja, bisa dosa sebelumnya pun diampuni oleh Allah. Maka di saat itu setan akan menyesal, ya Allah, coba andai kata aku tidak menipu orang tersebut untuk berbuat maksiat itu yang terakhir, sehingga dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Taala untuk segala dosanya itu. Jadi kadang-kadang maksiat bisa menyebabkan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Taala untuk dosa-dosanya dia yang lain. Sebabnya maksiat, tapi menyesal. Tapi dia susah. Bukan maksiat bangga kadang-kadang, naudzubillah. Wah, alhamdulillah anak dua kali melakukannya tadi malam. Naudzubillah. Ini yang muskilah, dan ini yang perlu takut dan khawatir akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang maksiat dan maksiat tanpa ada perasaan sedih, tanpa ada perasaan menyesal, tanpa ada perasaan untuk bertaubat, itu biasanya matinya su'ul khatimah. Tapi kalau ada orang maksiat, tapi setiap maksiat dia sadar itu salah, dia salah, dia menyesal, insyaallah masih diharapkan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Taala. Tapi yang muskilah, yang masalah, yang maksiat tanpa ada perasaan menyesal, ada tanpa ada perasaan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala, itu yang muskilah. Itu biasanya naudzubillah matinya su'ul khatimah. Hati-hati yang ada perasaan seperti itu ketika maksiat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nah, jadi ketika dua orang yang berbeda, ada dua sifat yang berbeda. Yang satu ada sifat menyesal dan kepingin bertaubat, kepingin dapat barokah. Yang satu lagi ada perasaan bangga dengan amalnya, bangga dengan ibadahnya, dia ahli ibadah, sehingga sia-sia semuanya, memulai amal dari awal. Oleh karena itu Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, aku lebih baik tidak tahajud, tidak bangun malam, di pagi hari aku menyesal, ya Allah tadi malam aku tidak tahajud, daripada aku bangun malam ibadah dengan sholat, Quran, zikir, tapi kemudian aku meremehkan orang-orang yang tidak tahajud, melihat dirinya lebih mulia daripada orang yang tidak tahajud. Tidak usah tahajud sekalian, jangan kalian beribadah melihat diri kalian lebih baik daripada yang lain, jangan kalian punya ilmu melihat diri kalian lebih baik daripada yang lain. Kalian banyak baca Quran, kalian banyak baca salawat, melihat kepada orang lain merasa kalian lebih baik, jangan. Itu menggugurkan amal nanti. Itu yang dinamakan ujub, bangga berarti, dan sombong dengan amal kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Lihat iblis, apa yang kurang daripada iblis? Iblis dahulu di mana? Di surga Allah. Iblis ahli ibadah. Ahli ibadah iblis itu. Tapi apa yang terjadi? Dilaknat oleh Allah dan jauh dari rahmat Allah karena satu kesalahan aja, karena satu kesalahan. Jadi oleh karena itu jangan merendahkan kesalahan dan maksiat. Bisa jadi satu maksiat kalau menjadi sebab Allah murka, na'udzubillah. Dan jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi kebaikan yang kita remehkan sebenarnya itulah sebab ridhonya Allah kepada kita. Kadang-kadang kita hanya mengambil sampah di masjid, tapi jadi sebab ridhonya Allah. Kadang-kadang hanya memberi minum kepada kucing, jadi menjadi sebab ridhonya Allah. Imam Ghazali yang ahli ilim, ahli ibadah, wara, semuanya ada di dalam diri Imam Ghazali. Di waktu meninggal dunia, ada orang soleh yang bermimpi melihat Imam Ghazali. Dikatakan, apa yang dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dirimu? Alhamdulillah, Allah mengampuniku. Tahu dengan sebab apa Allah mengampuni? Apa? Karena sebab ketika aku menulis, menulisnya pakai tinta dulu, ngambil tinta, nulis, habis, ambil lagi tintanya, seperti itu kan? Bukan seperti pulpen sekarang. Ketika aku mau ngambil tinta baru, tahu-tahu ada lalat yang hinggap di situ dan meminum tinta. Aku biarkan sampai selesai hajatnya, baru aku ambil lagi. Dengan sebab itu, aku dapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Remeh. Ada yang mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena sebab ada nyamuk yang jatuh ke dalam air, terbawa air. Akhirnya dia ambil, dia selamatkan, ditaruh di daratan. Dapat ampunan dari Allah. Bani Israel, perempuan yang pelacur, dapat ampunan karena memberi minum kepada anjing. Hanya memberi minum. Kebetulan dia melewati sumur, dan di saat itu ada anjing yang berusaha mengambil air di sumur. Nggak nyampe anjing. Dia buka sepatunya, dia ambil tali, dia ambil air, kemudian diminumkan kepada anjing. Padahal pelacur dia. Dengan itu Allah memberikan ampunan dari segala zina-zinahnya semuanya. Pekerjaan atau amalan yang remeh, tapi bisa menjadi sebab ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan diremehkan amalan yang baik, jangan diremehkan juga maksiat kepada Allah. Dan jangan diremehkan juga untuk ketika kita menghadap dan menemui seseorang yang kita temui. Jangan kita katakan, wah kalau ini bukan ustaz ini orang biasa, tidak usah dihormati. Jangan. Kita tidak tahu masing-masing ini siapa. Ini bisa jadi ini Nabi Khidir. Ini bisa jadi ya, bisa malaikat ini. Kan Nabi Khidir dan malaikat bisa berupa manusia. Wujudnya bisa berwujud manusia. Jangan meremehkan siapapun. Tetap kita husnudzon kepada orang. Maka dengan itu, dengan husnudzon kepada setiap orang yang kita temui, maka kita akan dapat barokah. Dari masing-masing semuanya kita dapat barokah. Tapi kalau kita mele-mele, ya barokahnya sedikit. Oleh karena itu kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan istiqamah dalam hal tersebut, dan diberikan taubatan nasuha, diampuni segala dosa, dijauhkan dari segala fitnah, diberikan keberkahan dalam bulan ini dan bulan Sya'ban, disampaikan ke bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahagia dunia akhirat. Dan kita minta kebaikan-kebaikan tersebut untuk orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak kita, keturunan kita, murid-murid kita, semua orang yang kita cintai dan berbuat baik kepada kita. Ala hadini akuni ya salih hajami asamin adu khairi dunia wa hayau kuli hajat maghli kuli hajat min hajati dunia wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatiha.